Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang dikumpulkan oleh segenap para ulama berdasarkan tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah yang diberi mukaddimah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Asabahullah. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-253 dari surat Al-Baqarah. Gitu kan? Naam. 253 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-253 ini menjelaskan bahwasannya masing-masing nabi memiliki keutamaan tersendiri. Jadi nabi dan rasul itu mereka memang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pilihannya. Cuman kalau dilihat dari per individu itu mereka memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Ada yang lebih utama daripada yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Naam. Yang sangat menonjol dan sering kita dengar adalah diantaranya para nabi dan rasul yang diberikan keutamaan yang sangat besar adalah ulul azmi. Ulul azmi itu tidak semua nabi dan semua rasul ya. Ulul azmi, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, cuman ada berapa? 5 saja. Terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat indah dan mudah dihafal. Barakallahu fikum. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Dihafal nanti ya. Nah, tulis. Nah, jadi ini pantun atau puisi yang sering muncul, yaitu mengenai penyebutan ulul azmi. Muhammadun, Nabi Muhammad. Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Musa, kalimuhu. Maksudnya Musa adalah salah satu nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fa'isa, Nabi Isa alaihi salam, Fanuhun, Nabi Nuh alaihi salam, hum ulul azmi fa'lamu. Mereka adalah ulul azmi, maka ketahuilah. Na'am barakallahu fikum. Dan seringnya para ulul azmi juga jadikan teladan dalam masalah kebaikan, terutama dalam masalah kesabaran. Karena mereka kalau kita perhatikan satu persatu perjuangannya, pengorbanannya dalam na'am barakallahu fikum mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Na'am barakallahu fikum, sangat luar biasa. Oleh karena itu Allah taala menyatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Dan jangan kalian tergesa-gesa. Karena kalau kita lihat kisahnya satu persatu mengenai Nabi Muhammad bagaimana bersabar dalam berdakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai macam ujian, tetap bersabar juga. Nabi Musa alaihissalam diuji dengan beberapa ujian juga, tetap bersabar juga. Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, 950 tahun, bersabar juga. Nah, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-253 ini, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa ataina 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ayat yang sangat mulia ini barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, sudah kami jelaskan bahwasannya di dalamnya mengandung penjelasan tentang keutamaan-keutamaan sebagian para nabi. Walaupun masing-masing tetap memiliki keutamaan, namun ada yang lebih utama. Nah, ada yang diberikan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya, seperti itu ya. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Nah, mereka itu adalah para rasul yang kami telah berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Nah, di antara mereka ada yang Allah Ta'ala ajak bicara. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala mengajak kepada Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Naam barakallahu fikum, sehingga beliau digelari dengan apa? Kalimullah. Digelari dengan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian mereka kami mengangkat, atau sebagian mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajatnya. Naam, ada yang memang diberikan keutamaannya. Naam barakallahu fikum. Wa atayna 'Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibn Maryam al-bayyinat, yaitu Alkitab, Injil. Naam barakallahu fikum. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kemudian aku memberikan dukungan dan memberikan pertolongan serta memberikan pertolongan dan juga dukungan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam bi ruhil qudus, maksudnya dengan Jibril alaihissalam. Naam barakallahu fikum. Karena Jibril alaihissalam adalah malaikat yang apa? Menyampaikan wahyu. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi ruh, naam barakallahu fikum, terkadang maknanya Jibril alaihissalam. Seperti dalam apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. War-ruhu. Nah, ruh ini siapa? Ruh ini bukan roh kita, bukan. Maksudnya dan malaikat Jibril bersamanya ada di situ. Paham ya maksudnya ya? Jadi ruh terkadang maknanya adalah apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Paham insyaallah ya? Naam. Kita lihat sini, walau syaa'allahu maqtatal alladziina min ba'dihim, dan kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki ini, saya tidak akan ada peperangan orang-orang yang setelah mereka. Min ba'di ma ja'atuhul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk, penjelasan, walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih gitu loh ya. Faminhum man aman, maka ada di antara mereka yang beriman, wa minhum man kafar, ada pula di antara mereka yang kufur. Naam, sunnatullah jalla wa ala. Idin semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hikmah, tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia apa? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terwujudkan semuanya. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Karena hikmah tersebut adalah hikmah syar'iyyah. Hikmah syar'iyyah itu hikmah yang apa? Qad taqa wa qad la taqa. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Namun hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai saja. Hikmah syar'iyyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Tujuan yang paling inti diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Namun apakah semuanya beribadah? Tidak. Naam. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang kufur. Dan itu termasuk hikmah ya barakallahu fikum, dalam artian hikmah Allah Ta'ala menetapkan adanya kekufuran, dan juga hikmah Allah Ta'ala menetapkan adanya keimanan. Nah, barakallahu fikum, di antaranya adalah apa? Yang kufur tentunya sebagai penghuni penduduk neraka. Ya, penghuni neraka. Yang beriman penduduk surga. Coba bayangkan kalau seandainya Allah Ta'ala menakdirkan semuanya di atas petunjuk, semuanya di atas hidayah, bisa enggak? Bisa. Namun itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia, menunjukkan ada yang beriman, ada yang kufur. Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin apa itu? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Dalam surat As-Sajdah itu kan, na'am barakallahu fikum, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan apa? Akan berikan masing-masing orang itu hidayahnya. Mampu enggak Allah Ta'ala? Mampu. Tapi apa kata Allah SWT? Walakin haqqal qawlu minni, akan tapi telah benar ucapanku, naam la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Seperti itu. Naam. Jadi ada yang beriman, ada yang tidak. Hikmah syar'iyah namanya. Hikmah apa? Syar'iyah. Karena hikmah terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Paham ya? Hikmah terbagi menjadi dua. Hikmah syar'iyah sama hikmah kauniyah. Kita lewati itu kan, hikmah syar'iyah itu hikmah yang bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Namun hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Adapun hikmah kauniyah mesti terjadi dan berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci pun ada situ juga. Paham ya? Hikmah kauniyah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ya mesti terjadi. Paham ya? Hikmah kauniyah Allah Ta'ala menakdirkan misalkan barakallahu fiikum wa barakallahu na'am kekufurannya Abu Lahab terjadi, mesti. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan na barakallahu fiikum Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman, syar'iyah kauniyah. Kan itu. Nah itu semuanya sudah kita bahas ya, cuman bagaimana cara membedakannya itu mudah sekali cara membedakannya. Kalau hikmah syar'iyah bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Namun hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Kalau hikmah kauniyah mesti terjadi. Namun berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Paham ya? Nah, seperti kufurnya Abu Lahab, Allah Ta'ala benci enggak? Dan terjadi enggak? Berarti kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian seperti imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala cintai enggak imannya itu? Cintai, sudah masuk kauniyah syar'iyah. Dan masih terjadi enggak? Jadi syar'iyah kauniyah. Karena syar'iyah juga cintai tadi kan? Nah, kemudian keimanan Abu Jahal. Nah, keimanan yang ada pada Abu Jahal. Sebenarnya keimanan itu sendiri cintai enggak? Tapi tidak terjadi, berarti apa? Kalau kauniyah pasti terjadi. Ya? Keimanannya Abu Jahal. Kalau kauniyah itu mesti terjadi loh. Apakah Abu Jahal beriman? Kalau kauniyah itu mesti terjadi. Yang satu lagi apa? Kauniyah, kalau kauniyah mesti terjadi. Apa? Kauliyah, bukan kauniyah. Apa itu? Syar'iyah. Keimanannya Abu Lahab itu syar'iyah atau kauniyah? Tidak kauniyah, tidak syar'iyah. Kenapa? Karena tidak terjadi syar'iyah, tidak. Jadi syar'iyah kan tidak terjadi kan situ? Iya enggak? Benar kan syar'iyah kan? Tidak ya kan? Naam. Dan kekufurannya Abu Bakar As-Siddiq. Wallahiyadzubillah itu sebagian mereka contohkan seperti itu ya. Kekufuran orang yang beriman itu dicontohkan yang lebih gamblang lagi kekufuran Abu Bakar As-Siddiq. Kauniyah atau syar'iyah? Kenapa? Karena tidak terjadi dan tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Berarti tidak apa? Tidak kauniyah, tidak pula syar'iyah di situ. Naam. Kalau imannya Abu Bakar Siddiq syar'iyah. Syar'iyah dan karena masih terjadi. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi cara membedakannya kalau tanpa contoh tadi itu. Kauniyah itu na'am barakallahu fikum sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci ada di situ dan mesti terjadi. Tapi kalau syar'iyah itu perkara yang hanya Allah Ta'ala cintai tapi bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Seperti hikmah diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah. Buktinya ada yang ibadah, ada yang tidak. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu kita cuplikan sudah kita lewati dahulu. Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Walau syaa Allah maqtatalu walakinallaha yaf'alu man yurid. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki untuk mereka tidak berperang pun tidak berperang, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Berarti semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak sesuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi selanya. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala menghendaki apa yang Allah Ta'ala inginkan. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, kita berkehendak, kita berbuat, punya pilihan, punya juga enam kehendak dan semisalnya itu pun masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam pun menghendaki. Dalam artian apa? Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, semuanya di bawah kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman hamba itu punya pilihan, punya kehendak juga. Cuma kehendak hamba dan pilihan hamba itu pun masih dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Haulai ar-rusulu al-kiram faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Mereka para rasul yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Nah, bihasbi ma manallahu bihi alaihim. Tergantung atau sesuai dengan apa yang Allah taala berikan karunia terhadap mereka. Faminhum man kalamahullah ka Musa. Di antara mereka ada yang Allah taala ajak bicara seperti Musa alaihi salam. Hati-hati ya, karena ahlu bid'ah wa dalal mereka kegiatannya biasanya mentahrif. Mentahrif itu menyelewengkan makna dari dhahir lafadznya. Nah, terkadang penyelewengan dengan makna atau dengan lafaz itu macam-macam. Seperti misalkan mereka ingin meniadakan Allah taala itu enggak bicara. Ayat yang sudah jelas ya, wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu lafzul jalal Allah sebagai fa'il pelaku. Itu diubah bacaannya. Wa kallamallaha Musa taklima. Artinya berarti apa? Musa yang berbicara kepada Allah taala. Nah, kelihatannya beda harakat kan itu? Yang maf'ul diubah menjadi fa'il, yang fa'il diubah menjadi maf'ul. Jadi bacaannya wa kallamallaha Musa taklima. Saya keliru itu artinya. Tujuan mereka itu meniadakan sifat kalam bagi Allah SWT. Allah taala enggak bicara. Paham ya? Alasannya apa? Kalau Allah taala bicara berarti seperti makhluk kata mereka. Nah, keliru sejak awal keliru, berikutnya keliru terus. Karena bayangan mereka itu Allah taala ketika bicara seperti makhluk. Nah, itu sudah keliru. Karena keliru itu akhirnya terus berkelanjutan meniadakan Allah taala tidak bicara. Nah, terus ayat itu bagaimana ayat tadi? Ayat itu bacanya wa kallamallaha Musa taklima. Artinya Nabi Musa mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pembicaraan. Keliru enggak ini? Keliru. Yang tepat wa kallamallahu sebagaimana yang sering kita jumpai dan itulah lafaz yang benar dan harokat yang benar. Allah taala yang mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Paham maksudnya ya? Nah, terkadang ahlu bid'ah wa dalal dalam masalah mentahrif itu banyak sekali harokatnya. Seperti innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama'u. Itu mereka ubah harokatnya. Innama yakhsallahu min ibadihi al-ulama'a. Artinya sudah lain nanti. Berarti apa? Hanya saja Allah taala itu takut kepada para ulama. Wah. Jadi kalau sudah jadi para ulama, Allah taala takut terhadap para ulama itu. Keliru enggak? Keliru. Justru para ulama semakin banyak ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harakatnya kadang diubah sedikit sudah artinya ada keliru. Hati-hati na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Faminhum man kalamahu Allah ka Musa. Di antara mereka ada yang Allah taala ajak bicara itu seperti Musa alaihi salam. Wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ada bicara juga kan? Kapan itu? Isra Mi'raj antaranya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian, wa fi hadza isbatu sifatil kalamillahi 'azza wa jalla 'ala al-wajhil la'iq bi jalalih. Maka di dalam penjelasan ini atau dalam ayat ini ada penjelasan terhadap penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah kita ya. Di dalam menetapkan nama dan sifat itu harus ada lafaz taliqu bi jalalih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah taala memiliki nama atau sifat sesuai dengan nama keagungan dan juga na'am barakallahu fikum kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan makhluk sedikit pun. Walaupun sama namanya tapi tidak sama apa? Hakikatnya. Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Sama nama tapi tidak sesuai dengan tidak sama dengan hakikatnya. Sering tak ulang-ulang itu. Apa kaidahnya? Sama dari sin nama itu tidak mengharuskan sama hakikatnya. Ditatat ya. Nah, ditatat kalau bisa catat. Nah, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawat wal haqa'iq itu. Sudah kita ulang-ulang itu kan? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawat wal haqa'iq. Artinya sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Nah, itu kaidah penting itu ya. Nah, agar kita tidak terkecoh. Memang benar namanya sama gitu loh. Cuman hakikatnya apakah sama? Tidak sama. Nah, barakallahu fikum. Sekarang antum tahu jangkrik enggak antum? Tahu jangkrik enggak, Muhammad? Jangkrik itu punya tangan. Kecil itu ya istilahnya. Nah, kemudian gajah yang besar itu punya tangan juga. Sama-sama namanya tangan, tapi apakah sama hakikatnya? Tidak. Itu padahal sesama makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq itu loh. Paham ya? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dzawat wal haqa'iq. Naam. Belum sampai sarafnya ya? Ya kalau belum bisa ya nanti ditulis nanti. Naam, nanti tulis ya. Itu soalnya kaidah penting ya. Kalaupun enggak bahasa Arabnya enggak bisa, bahasa Indonesia enggak masalah, cuman upayakan melatih. Nah, dilatih dengan Arab tadhitun am. Al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'id. Jadi sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi apa? Zat dan hakikatnya. Naam, nanti kalau belum bisa tulis kita tuliskan nanti. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Naam, wa minhum man rafa'ahu Allah darajatin 'aliyat. Naam, 'aliyatan. Dan di antara mereka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Kayak Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya. Naam, bahkan beliau pemegang apa? Pemegang syafa'atul udma, asy-syafa'atul udma, syafaat yang paling besar yang akan diberikan nanti di al-mauqif, di padang mahsyar, yang mereka membutuhkan syafaat nanti. Naam, kemudian juga pemegang kunci surga Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kayak Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi umumi risalatihi, dengan nah, menyeluruhnya kerisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeluruh risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khatmin nubuwwati bih, dan juga dengan ditutupnya kenabian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi-nabi terdahulu barakallahu fikum itu kalau diutus itu khusus pada umatnya tertentu. Paham ya? Nabi-nabi terdahulu itu kalau diutus itu memang benar diutus, tapi pada umat-umat tertentu khusus itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh dunia, seluruhnya. Paham ya? Wa bu'istu ilan nasi kafa, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu nabi-nabi yang ada sebelumnya itu kalau diutus khusus ya pada umat-umat tertentu. Pada umat-umat tertentu. Na'am barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafdhili ummatihi 'ala jami'il umam. Na'am, dan juga keutamaan apa? Keutamaan umatnya atas seluruh umat-umat yang ada. Di antaranya apa keutamaannya? Diberikan dua keutamaan, dalam artian diberikan apa? Dua nam barakallahu fikum sifat, bahwasanya mereka sebaik-baik umat. Kalau enggak ada dua sifat ini berarti mereka tidak masuk dalam kebaikan tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat, rekomendasi bukan? Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang dikeluarkan di hadapan manusia untuk apa manusia? Tujuannya apa di antaranya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Berarti kalau tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, tidak masuk dalam kategori kebaikan di sini. Keutamaan yang lainnya, Rasulullah mengatakan nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan, tapi nanti di hari kiamat yang paling depan. Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, setelah itu para nabi, setelah itu dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum, menunjukkan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nah barakallahu fikum, keutamaan tersebut nam telah Allah Subhanahu wa taala berikan rekomendasinya dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Kemudian juga wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Naam, adlan khiyara, pilihan. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu kata beliau. Wa atallahu ta'ala Isa ibn Maryam, dan Allah taala datangkan, berikan kepada Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam al-bayyinat. Naam. Bukti-bukti dan juga na'am barakallahu fikum al-mu'jizat, mu'jizah-mu'jizah al-bahirah yang sangat nampak dan jelas. Naam. Seperti apa? Ka Ibrahiman wulida a'ma, seperti ka Ibrahiman wulida a'ma bi'idnillah, seperti Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Sembuhkan, jadi enggak buta dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man bihi barasun bi'idnillah, dan juga bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit baras. Apa baras itu? Belang ya. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maksud belang itu mana maksudnya? Panuan. Bukan. Kalau panuan enggak belang, panuan. Apa maksudnya? Antum tahu enggak? Yang enggak separuh, enggak separuh, makanya ada penyakitnya pada kulitnya yang penyakit. Paham kan maksudnya kan? Ya penyakit yang itu. Naam barakallahu fikum. Ya naam. Yang tentunya kalau misalkan tampak itu biasanya kalau orang-orang awam itu sebagai bahan ajakan lah istilahnya gitu. Naam. Itu Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ihyaihi al-mauta bi idznillah, dan bahkan seperti menghidupkan orang yang sudah mati Itu pun dengan apa? Seizin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini mukjizat sangat luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, Akh Muhammad, Nabi Isa alaihi salam sudah meninggal belum? Belum. Lah tahunya dari mana? Lah kan, apa? Diangkat ke langit ya. Naam, Nabi Isa alaihi salam itu belum apa? Belum meninggal. Allah taala angkat ke langit dan akan diturunkan lagi nanti di akhir zaman untuk menumpas Dajjal. Untuk menumpas apa? Dajjal. Oleh karena itu kalau tanggalan-tanggalan yang ada itu wafat Isa al-Masih itu ya katanya ya. Keliru enggak itu? Keliru. Akhirnya diubah menjadi apa? Apa namanya? Diubah yang jelas mereka itu keliru tulisannya itu. Wafat Isa al-Masih berarti seakan-akan sudah wafat padahal masih hidup. Turun di akhir zaman sebagai nabi baru atau bukan? Dan terus pembahasannya apa? Potong-potong. Bukan maksudnya itu Nabi Isa AS turun di akhir zaman nanti sebagai nabi baru atau sebagai apa itu? Atau sebagai umat Rasulullah? Sebagai umat ya, bukan nabi baru ya, karena nabi baru itu sudah enggak ada lagi dah. Rasulullah dah la nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku. Makanya sehingga Nabi Isa AS ketika turun di akhir zaman menumpas Dajjal itu pun turun sebagai umat Rasulullah, bukan nabi yang baru. Apa maksudnya? Naam. Kita lihat sini. Naam wa ayyadahu bi Jibril alaihi salam ya kan, dan Allah taala berikan naam bantuan dan pertolongan, kekuatan Nabi Isa alaihi salam dengan Jibril alaihi salam. Walau syaa Allahu alla yaqtatila alladziina jaa'u min ba'di haula'ir rusul, dan kalau seandainya Allah taala menghendaki untuk mereka orang-orang yang datang setelah para rasul tersebut untuk tidak berperang, min ba'di ma ja'atul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk dan penjelasan, maktatalu, niscaya mereka tidak akan berperang. Tergantung kehendak Allah taala kan berarti. Kita lihat walakin waqa'al ikhtilaf bainahum, akan tetapi terjadi perselisihan di antara mereka. Faminhum man sabata ala imanih, di antara mereka yang kokoh di atas imannya, wa minhum man asarra ala kufrih, di antara mereka ada yang terus menerus di atas kekufurannya. Walau syaa Allahu ba'dama waqa'al ikhtilaf bainahum, dan kalau seandainya Allah telah menghendaki setelah terjadinya perselisihan di antara mereka, al-mujib lil ibtital, yang mana perselisihan tersebut menghantarkan kepada peperangan, maktatalu, niscaya mereka tidak akan berperang. Walakinallaha yuwaffiq man yasha'u li ta'atihi wal iman bih. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah telah kehendaki untuk senantiasa mentaatinya, wal iman bih, dan beriman dengannya. Karena hidayah taufik itu sangat berharga sekali. Hidayah taufik sangat berharga sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak setiap orang, oleh karena itu manusia tidak satu pun yang memiliki hidayah taufik. Paham ya? Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Intinya enggak ada satu orang yang bisa memiliki hidayah taufik. Adanya manusia itu atau bisanya manusia itu hanya hidayah ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, membimbing, mengatur, mengajak pada jalannya benar. Untuk memaksa tidak bisa. Untuk mengharuskan dia menerima enggak bisa juga. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, walakin Allah yuwaffiq man yasha li ta'atihi wal iman bih. Na'am wa yukhadzil atau wa yukhdil man yasha, dan Allah Ta'ala pun akan menghinakan, merendahkan siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa ya'si wa yakfur bih, yang akhirnya dia berbuat maksiat dan kufur terhadapnya. Fa huwa yaf'alu ma yasha wa yakhtar. Maka dia Allah Subhanahu wa taala zat yang mengerjakan apa yang telah kehendaki dan Allah taala pilih. Paham ini ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi para rasul shalawatullahi alaihi majma'in, na'am barakallahu fikum, dan para anbiya, mereka semua adalah apa? Adalah enam manusia pilihan. Cuman di antara mereka ada yang diberikan keutamaan lebih daripada sebagian yang lainnya. Naam. Kemudian pertanyaannya untuk antum ya. Pertanyaannya, siapakah rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini? Nuh alaihissalam. Siapakah nabi pertama kali? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu kana nabiyan walam yakun rasulan. Dahulu ada nabi tapi bukan rasul. Oleh karena itu, kalau tanya siapa rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini, Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam ya, Nuh alaihissalam. Adapun kenapa dikasih lafaz penduduk bumi, karena malaikat juga rasul itu loh, malaikat juga rasul. Jadi jangan sampai rasul itu digilain cuman manusia saja, enggak. Rasul itu terbagi menjadi dua, Rasul malaki sama rasul basyari. Rasul dari kalangan malaikat juga ada, rasul dari kalangan manusia juga ada. Maksudnya ya? Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir itu apa itu? Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulath wa ruba'. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjadikan para malaikat itu rasulan, utusan-utusan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahasanya malaikat juga rasul. Cuma rasul apa? Malaki. Dari kalangan malaikat. Adapun Nuh alaihissalam adalah rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini. Digelari dan rasul apa? Basyari. Paham ya? Dari kalangan manusia. Nasallaha assalamatul afiyah wa nasallaha azza wa jalla bimani wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.